menimpa kulit yang bening. Perawan desa yang sedang mandi tak sadar cantikannya. Damai di hati setiap hari, alam yang tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang Ampenar kota merusak segala. Dengan senjata hartanya, dia mulai merayu. Malam perawan desa muda membujuknya, maka jadilah dia segera pulang kembali. Pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Akibat nafsu.